bentuk bayang menggoda jiwa, indah bagai lukisan sang Dewi Kayangan. Ku jumpa di dalam mimpiku semalam, penuh kesan yang nyata. Senyumanmu mengundang pesona, memusik sanubari semakin terlena. Cinta.